oleh muallif Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Sekarang kita melanjutkan faedah yang bisa kita ambil dari dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau rahimahullah di halaman 104. Qala Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah istafadu minal ahadith, diambil faedah dari hadis-hadis ini. Anna dhahaba, yang pertama, anna dhahaba muharramun ala rijal, bahwasanya emas itu diharamkan bagi kaum laki-laki, ya, apapun bentuknya, cincin, kalung, gelang, jam tangan, dan yang semisalnya. Halalun lin nisa, halal bagi kaum perempuan. Wal muslim walladhi yastaslimu li awamirillah wa rasulih, dan seorang muslim itu adalah orang yang tunduk kepada perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Nah, jika dia seorang muslim, maka tentunya dia mematuhi dan tunduk dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Tatkala Allah dan Rasulnya mengharamkan sebuah perkara, maka seorang muslim wajib nam untuk mentaatinya. Asani, yang kedua, idza labisa ar-rajulu khatam az-zahab liz-zawaj, jika seorang laki-laki menggunakan cincin emas untuk pernikahan, alladzi samunahu khatam al-hitbah, yang mereka menamakannya dengan cincin tunangan, fahuwa haramun minal kabair, maka dia itu haram, termasuk dari dosa besar. Li'annahu khalafa awamiradini, karena hal itu menyelisih enam perkara-perkara agamanya. Wa qalladal kuffara wan nasara, dan taklid, mengikuti orang-orang kafir, mengikuti orang-orang Nasara, alladzina ibtada'u khatamal hibbah, yang mereka mengada-ngadakan tentang masalah cincin pertunangan. Ini adatnya orang-orang kafir, tukar cincin tatkala tunangan. Nah, ini banyak kemudian ditiru, diikuti oleh kaum muslimin. Kata beliau, wa man tasabba biqaumin fawwa minhum, dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia yang menyerupai itu minhum, termasuk golongan mereka, termasuk golongan orang yang dia serupai. Wa fi lubsil khatamul dhahab, dan dalam penggunaan cincin emas, tasabbuh bin nisa, ini menyerupai kaum perempuan. Kaum laki-laki tatkala menggunakan cincin emas, dia tasabbuh dengan perempuan. Tatkala dalam rangka untuk tunangan, dia menyerupai orang-orang kafir. 6. Dan dua-duanya ada hukumnya. Tatkala dia gunakan untuk tunangan, tasabbuh dengan orang-orang kafir. Man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Tatkala selain acara tunangan, di luar tunangan, dia menggunakan cincin, maka dia tasabbuh dengan kaum perempuan. Wa fil hadis La'anan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mutasyyi'i minar rijal bin nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat al-mutasabbihin, kaum laki-laki, minar rijal, kaum laki-laki yang menyerupai bin nisa, menyerupai perempuan. Mendapatkan laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan gabair, tasabbuh. Laki-laki yang menyerupai perempuan atau sebaliknya, itu perbuatan dosa besar. Rawahul Bukhari. Baik, itu faedah yang kedua. Penggunaan cincin dalam acara pertunangan, ya, dalam acara tunangan, itasabbuh bil kufar. Baik, dan meskipun mungkin cincinnya bukan termasuk cincin emas, dia terkena hukum tasabbuh. Jika dia menggunakan cincin emas, maka ditambah dengan tasabbuh bin nisa. Kemudian yang ketiga, yubahu lirrijali khatamul fiddah. Diperbolehkan bagi kaum laki-laki cincin perak. Malam yakun lil hibbah, selama bukan untuk hibbah. Jadi jika penggunaan cincin untuk hibbah dari bahan apapun terlarang. Apakah perak atau selainnya, lebih-lebih emas. Karena ilahnya di sini tasabbuh, bukan karena emasnya, tasabuhnya. Dari jenis apapun, acara pertunangan kemudian tukar cincin, yang cincinnya mungkin hanya sekedar cincin biasa, plastik atau semisalnya, dia tasabbuh bil kufar. Apalagi kalau kemudian emas dari sang laki-lakinya, maka dia telah melanggar larangan Allah dan Rasulnya. Qala tajannuban li musyabatil kafarah, dalam rangka menjauhi penyerupaan dengan orang-orang kafir. Jadi kalau menggunakan cincin perak untuk hiasan, bukan untuk hitbah, untuk hiasan atau mungkin untuk dia setempel, boleh. Nah, jadi fungsi dari khatam, fungsi dari cincin itu untuk stempel atau juga untuk zina, perhiasan. Ya. Baik. Untuk yang kedua di sini, jika memang itu kebiasaan orang-orang setempat di daerahnya memang biasa menggunakan, kaum laki-laki menggunakan cincin, baik, maka itu boleh untuk menggunakannya. Ini ikhwani fiddina azani wa azakumullah. Ya, selesai. Baik, hukum bagi kaum laki-laki menggunakan emas dan menggunakan cincin. Sekarang kita masuk. Qala rahimahullah az-zinatu fil libas. Perhiasan dalam pakaian. Perhiasan dalam pakaian. Beliau membawakan beberapa adillah. Yang pertama, beliau bawakan surat Al-Mudatsir. Qala Allah Ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Ini sudah kita lewati. Dan pakaianmu maka sucikanlah. Dzakara Ibnu Katsir fi tafsir hadhihi al-ayah. Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan dalam tafsir ayat ini, ma khulasatuhu, apa yang ringkasannya adalah iksilha, cucilah. Dan pakaianmu sucikan, maknanya cucilah. Wa tahhir nafsaka minad dhunub, dan sucikan dirimu dari dosa-dosa, wal ma'asi, dan kemaksiatan-kemaksiatan, wa ghairihima, dan selain keduanya, selain dosa dan kemaksiatan. Itu makna sucikan pakaianmu. Cucilah dan sucikanlah jiwamu dari dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini yang disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah, wasiyabaka fatahhir. Baik. Ini na'am dalil yang pertama. Kemudian yang kedua. Wa qala Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai bani Adam, wahai anak Adam, anak keturunan Adam alaihissalam, khudhu zinatakum, ambillah zina, perhiasan kalian, inda kulli masjidin, di setiap masjid. Ambillah maknanya pakailah perhiasan-perhiasan kalian di setiap masjid, setiap kalian ke masjid. 6. Dzakar Ibnu Katsir fi tafsir hadhihi al-ayah. Ibnu Katsir beliau menyebutkan dalam tafsir ayat ini. An Ibnu Abbas qala. Dari Ibnu Abbas beliau menyatakan, kana rijalun yatufuna bil bait urat. Bahwasanya kaum laki-laki mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Zaman dulu jahiliyah. Kaum laki-laki yang tawaf, mereka dalam keadaan telanjang. Wa amarhumullah bizina, maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan mereka dengan zina. Apa itu makna zina? Wa zina al-libas, makna zina adalah pakaian. Huwa ma yuwari sawah, yaitu apa-apa yang menutupi aurat. Wa ma siwa dzalika, dan apa-apa yang selain itu. Min jayyidil basi, dari kain yang bagus. Wal mata, dan barang-barang. Ini makna zina. Zina itu bukan hanya sekedar pakaian, tapi juga di atas itu. Fa umiru ayakhudhu zinatahum inda kulli masjidin. Dan Allah memerintahkan mereka untuk menggunakan perhiasan-perhiasan mereka setiap kali ke masjid. 6. Tutuplah aurat-aurat kalian setiap kali ke masjid. Di sini Allah menggunakan kata zina. 6. Para fuqaha dalam kitab-kitab fikih itu menggunakan bahasa sitrul aurat, menutup aurat. Salah satu naam dari syarat-syarat sholat adalah menutup aurat. Redaksinya fuqaha. Di dalam Al-Quran tidak menggunakan kata-kata sitrul aurat, tapi zina. Karena aurat di dalam sholat dengan aurat di luar sholat itu berbeda. Kalau kita berbicara tentang aurat di luar sholat dan aurat di dalam sholat itu berbeda. Aurat itu tidak sama pembahasannya. Sehingga dia menyebutkan kurang pas kalau kemudian menggunakan kata-kata sitrul aurat. Karena untuk sholat itu menggunakan kata-kata zina. Zina itu tingkatannya lebih tinggi dari sekedar menutup aurat. Nah, misal perempuan di luar sholat wajah termasuk aurat, tapi tatkala di dalam sholat wajah bukan termasuk aurat. Wajah yang dia harus terbuka tatkala sholat. Jadi pembahasan aurat di dalam sholat dan di luar sholat itu berbeda. Baik. Untuk kaum laki-laki, pundak di luar sholat ini bukan aurat. Tapi di dalam sholat maka dia harus tertutupi pundaknya. Jadi pembahasan aurat di luar dan di dalam sholat ini berbeda. Sehingga Allah menggunakan kata-kata zina. Zina itu menunjukkan bukan hanya sekedar tutup aurat selesai, tapi tingkatannya lebih dari itu. Yang indah, yang pantas dipakai untuk menjalankan sholat. Baik. Kemudian beliau sebutkan, summa qala Ibnu Katsir ba'da dzalika. Kemudian Ibnu Katsir beliau menyebutkan, ya, jadi tatkala beliau menyebutkan makna zina itu sesuatu yang dipakai nutup aurat dan min jayyidil basi, pakaian yang bagus. Bukan sekedar ditutupi auratnya. Wa li hadhihi ayah wa ma warada fi ma'naha minas sunnah. Dan dengan ayat ini dan apa-apa yang datang pada maknanya dari sunnah, yustahabbu tajammul inda sholat, disenangi untuk tajammul, berhias tatkala sholat, berpenampilan bagus tatkala sholat, tajammul. Walasiyama yaumal jum'ah, terlebih lagi pada hari Jum'ah. Tatkala sholatul Jum'ah ini sangat-sangat ditekankan untuk berpenampilan yang baik, yang terbaik dibandingkan hari-hari yang lainnya. Wa yaumul Id, demikian pula tatkala hari raya. Wa tib, dan juga wangi-wangian, li'anna minaz zina. Jadi menggunakan wangi-wangian tatkala sholat, terlebih lagi tatkala yaumul Jum'ah, sangat-sangat ditekankan terutama hari Jumat, sholat Jumat untuk menggunakan wangi-wangian. Nah, baik. Wasiwak, dan juga menggunakan siwak, li'anna min tamami dzalika, karena termasuk kesempurnaan az-zina. Kesempurnaan at-tajammul fi shalah, ditekankan yaumul Jum'ah wal Id, menggunakan wangi-wangian, menggunakan siwak, menggunakan pakaian terbaik yang dia miliki. Wa min afdhalil libas al bayad, dan pakaian yang paling afdal adalah pakaian berwarna putih. Disenangi yaumul Jum'ah itu menggunakan pakaian putih. Baik. Ini ikhwani fi din azani wa azzakumullah. Ini rangkaian baik apa yang Allah perintahkan, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Terutama yaumul Jumu'ah. Naam. Ini ikhwani fi din azani wa azzakumullah. Baik. Itu dalil yang kedua dari Al-Qur'an. Asalis. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ilbasu siyabal, pakailah pakaian putih, fa innaha adhar wa atyab, sungguhnya pakaian putih itu lebih bersih dan lebih indah. Wa kafinu fiya mautakum, dan kafanilah dengan pakaian putih mautakum, orang-orang mati di antara kalian. Rawah Ahmad wa ghairuhu wa isnadu sahihun indal muhadditsin, rawahu Muslim. Ini keutamaan pakaian putih. Keutamaan pakaian putih. Adhar wa atyab. Baik. Demikian pula dipakai untuk mengkafani. Tapi bukan menunjukkan harus putih. Kain kafan boleh selain putih, sepunyanya. Karena kafan itu tidak harus beli. Dia punya kain apa di rumah, bukan tidak harus baru, tidak harus putih. Dia punyanya selain putih yang bisa untuk kafan itu yang dipakai. Naam, maka finu fiha mautakum. Ini ikhwani fidina zani wa azakumullah. Ini untuk kaum laki-laki. Bagaimana untuk kaum perempuan? Apakah diperbolehkan bagi mereka menggunakan pakaian yang berwarna putih? Kemarin disebutkan tidak ada warna khusus dalam berpakaian, baik laki-laki maupun perempuan. Yang penting dia longgar, ya, tebal, tidak membentuk lekuk-lekuk tubuhnya, tidak menyerupai pakaian lawan jenisnya, dan tidak menyerupai orang-orang kafir. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan di tempat beliau, perempuan jika menggunakan pakaian putih itu akan menimbulkan fitnah, akan menarik perhatian karena begitu indahnya, maka tidak boleh menggunakan pakaian putih. Nah, jika pakaian putih di sebuah komunitas itu biasa, maka boleh selama dia tebal, longgar, ya, dan syarat-syarat yang telah disebutkan. Ini ikhwan fi din azni wa azakumullah. Baik. Qala wa ana al-Bara wa an al-Bara bin Azib. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu marbu'. Marfu itu ideal, tidak tinggi, tidak pendek. Waqat ra'aituhu, kata Al-Bara, dan sungguh aku melihat beliau fi khullatin. Khullah itu kain dua potong, itu namanya khullah. Baik, kalau pakaian satu potong itu namanya komis, yang kita sebut dengan jubah. Kalau khullah itu pakaian atas, pakaian bawah, sarung dengan ridak, pakaian atas namanya khullah. Disebut khullah harus dua kain. Nah, kalau satu tok maka dia bukan khullah. Berarti dia cuma pakai sarung. Nah. Hamra, khullah yang berwarna merah. Rasulullah SAW menggunakan kain yang berwarna merah. Ma ra'aitu syai'an qat aksan minhu, persaksian sahabat. Aku tidak melihat sesuatu pun yang lebih baik dibandingkan beliau. Begitu indah penampilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, dengan menggunakan kain yang berwarna merah. Ma ra'aitu syai'an, aku tidak melihat apapun seluruhnya dari golongan manusia dan yang lainnya, tidak ada yang mengalahkan keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan para ulama, hamra ini apa? Apakah memang merah polos? Bukan. Kain yang bergaris-garis merah. Karena ada larangan menggunakan kain berwarna merah. Rasulullah menggunakan kain pakaian yang bergaris-garis merah. Baik. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Kain yang biasa beliau pakai untuk sholat Jum'ah, biasa dipakai untuk sholat Id. Baik. Ini enam khullatul hamra. Beliau menggunakan pakaian yang indah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga man kana fi qalbihi, barang siapa yang ada dalam hatinya misqalu habbatin min kibrin, satu misqal habbah. Naam, biji dari kesombongan. Jadi sekecil apapun kesombongan yang bercokol di hati seorang hamba, itu yang menghalangi dia masuk ke dalam surga. Sehingga tidak ada ahlul jannah yang memiliki kesombongan. Nah, tatkala selesai dari melewati shirath, nanti ada qantarah, jembatan kecil, yang di situ disucikan, dibersihkan hati-hati hamba Allah yang akan masuk ke dalam surga. Mereka-mereka yang memiliki sekecil apapun kesombongan, ini tidak akan masuk ke dalam surga. La yadkhul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Orang-orang di dalam hatinya ada sekecil biji dari kesombongan. Faqala rajul, ada seorang yang menyatakan, inna rajul yuhibbu ayyakuna thawbu hasanan, ada seorang yang senang kalau bajunya itu bagus. Wa na'lu hasanah, dan juga senang kalau sandalnya itu bagus. Nah, jadi orang ini beranggapan kalau orang senang pakaiannya bagus, sandalnya bagus, apapun yang dikenakan bagus termasuk sombong, sehingga tidak akan masuk ke dalam surga. Itu termasuk kesombongan, menggunakan pakaian yang bagus. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, mencintai keindahan. Al-kibr, kata beliau, yang namanya sombong itu, yang pelakunya tidak akan masuk ke dalam surga itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Airadul haq, menolak kebenaran, waktu korun nas, dan meremehkan, merendahkan manusia. Ruhu muslim ini senantiasa bergandengan. Kalau orang itu sombong, pasti dia itu merendahkan manusia, merendahkan orang lain. Naam. Ikhwani fi din, azani wa azzakumullah. Baik. Al-kibr inilah, kesombongan inilah yang akan menolak al-haq. Tatkala ada kibr dalam hati seorang hamba, itu yang akan menghalangi dia menerima al-haq. Ikhwani fi din, azani wa azzakumullah. Baik. Al-haq yang disampaikan kepadanya tapi ditolak. Kenapa? Karena menyelisih hawa nafsunya. Dan dia meremehkan orang yang menyampaikan al-haq kepadanya. Dia merasa lebih tinggi kedudukannya dibandingkan orang yang menjelaskan al-haq kepadanya. Nah, ikhwani fi din, azani wa azzakumullah. Baik. Syekh Al-Muallimi rahimahullah, beliau menyebutkan ada beberapa faktor ditolaknya al-haq. Di antaranya beliau menyebutkan faktor yang ketiga, al-kibir, sombong. Yakunul insan ala jahalatin aw batilin, seseorang di atas kebodohan atau di atas kebatilan. Fayajiu akhir, datang orang yang lainnya. Fayubayyinu lal hujjah, menjelaskan hujjah. Anda itu salah, Anda itu keliru. Wayara anu ini atarafa, dan orang itu, orang yang sombong itu berpikir kalau dia mengakui bahwasanya dia itu di atas kebatilan, nam anna dzalika itrafu bi annahu naqis, berarti dia dalam keadaan naqis, dia dalam keadaan kurang, berkurang kedudukannya. Kalau dia mengakui apa yang disampaikan orang itu, al-haq yang disampaikan orang itu, berarti dia akan berkurang kedudukannya. Nah, sehingga dia pun menolak untuk menerima al-haq. Jangan anggapan kalau al-haq diterima berarti akan merendahkan kedudukan saya, maka dia pun tolak. Nah, sehingga ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah, kadang ada seorang yang berilmu, jika dia menyadari dia di atas kekeliruan dan kesalahan, dia taunya tatkala dia membaca sesuatu, mencari-cari kebenaran, dan dia tahu ternyata saya selama di atas kebatilan, maka biasanya gampang untuk menerimanya. Tapi berbeda jika al-haq itu disampaikan orang lain, karena ada kesombongan. Apalagi yang menyampaikan tingkatan keilmuannya di bawahnya, maka dia dengan kesombongannya menolak al-haq. Nah, ini bukan disebut kalau saya Rabi Habibullah, ini bukan sifatnya orang-orang yang baik. Ini sifatnya ahlul ahwa yang menolak al-haq dengan kesombongannya. Sudah kita bawakan kisahnya Syekh Al-Jauhari yang menerima al-haq, dibenarkan apa yang telah dia sampaikan oleh seorang yang belum pernah ketemu sebelumnya. Dia tidak kenal siapa pemuda itu, majhul. Tapi karena yang dibawa itu al-haq, maka diterima. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Dan juga di antara yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, bahwasanya kalau seseorang itu menerima al-haq yang disampaikan orang lain, berarti dia mengakui dia di atas kebatilan. Dia di atas kebatilan. Kalau seorang menerima al-haq yang disampaikan orang, berarti dia mengakui dia di atas kebatilan. Ini yang kemudian tidak dia terima. Baik. Apalagi selama ini mungkin dia dididik dengan pendidikan yang keliru, bukan mengkaitkan agamanya dengan Al-Quran wa Sunnah, tapi mengkaitkan agama dengan orang-orang tertentu. Maka disebutkan para ulama murabbi, para pendidik yang berhasil itu tatkala bisa mendidik santri-santrinya tunduk kepada Al-Quran wa Sunnah, bukan tunduk kepada pemikirannya, bukan tunduk kepada apa yang diucapkan oleh gurunya, tapi tunduk kepada Al-Quran wa Sunnah. Sehingga tatkala gurunya itu keliru, maka dia membantahnya, dia meninggalkannya. Meskipun gurunya itu orang sangat-sangat berjasa kepadanya, maka beliau sebutkan juga, syubhat-syubhat, lewat fulan inilah aku mengenal ahlu sunnah, lewat guruku inilah aku mengenal sunnah. Tapi tatkala pendidikan itu dididik di atas Al-Quran wa Sunnah, bukan untuk taklid kepada ucapan gurunya, maka dengan mudah kemudian dia akan meninggalkannya. Karena tidak sedikit mereka-mereka yang kemudian mati-matian membela gurunya. Tatkala jelas-jelas gurunya di atas kebatilan, karena merasa gurunya orang yang berjasa mengenalkan sunnah kepadanya. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Abu Hanifah rahimahullah, beliau pernah menyatakan kepada Abu Yusuf Al-Qadhi, ini murid seniornya, ya Abu Yusuf, la taktub kullama aqulu. Wahai Abu Yusuf, janganlah kamu tulis seluruh apa yang aku ucapkan. Innama ana basyarun. Aku ini manusia biasa. Aqulu qawlan al-yawm. Aku berbicara dengan sebuah ucapan pada hari ini. Wa arju andu gadan, mungkin besok aku akan rujuk dari ucapan itu. Jangan kamu tulis semuanya, berarti menunjukkan pegangannya Al-Qur'an dan Sunnah. Jika keliru, maka tinggalkanlah. Nah, tidak takut kepada ucapan gurunya. Jika jelas-jelas gurunya keliru, maka tinggalkanlah. Itu ucapan Abu Hanifah kepada Abu Yusuf Al-Qadhi. Abu Yusuf Al-Qadhi itu murid seniornya Abu Hanifah. Dia anak seorang petani, orang miskin. Bapaknya melarang Abu Yusuf untuk belajar agama, mending kerja. Tapi Abu Hanifah mendatangi bapaknya Abu Yusuf karena melihat Abu Yusuf itu memiliki kecerdasan. Bapaknya enggak tahu karena dia hanya seorang petani. Maka Abu Hanifah membiayai seluruh kebutuhan Abu Yusuf agar bisa duduk di majelis Abu Hanifah. Dibiayai oleh gurunya. Dan sampai menjadi qadhi, ya, hakim. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Ada sebuah kisah tatkala Abu Yusuf membuka majelis tanpa izin kepada gurunya, kepada Abu Hanifah. Membuka majelis dan luar biasa yang datang banyak. Karena mungkin lebih muda, lebih bagus retorikanya, karena muda. Nah, banyak yang tertarik. Baik, dibandingkan menghadiri majelisnya Abu Hanifah yang mungkin sudah tua, mungkin orang-orang sudah beranggapan itu aja yang disampaikan. Kalau ada orang baru semangat luar biasa untuk menghadiri majelisnya. Nah, ada ilmu-ilmu baru, apalagi masih muda. Nah, lebih ganteng, lebih banyak keilmuannya. Abu Hanifah kemudian memanggil salah satu muridnya. Coba kamu datang ke majelisnya Abu Yusuf Al-Qadhi. Kemudian tanyalah satu pertanyaan. Ada seorang yang membawa kain yang bagus dibawa kepada seorang tukang jahit. Tatkala sudah diserahkan, orang itu pulang. Tukang jahit itu melihat-lihat ini kainnya luar biasa bagusnya. Akhirnya tukang jahit itu menjahit baju dengan ukuran dirinya. Mau dia pakai sendiri karena sangat bagus kainnya. Setelah itu datang yang punya kain untuk mengambil bajunya. Kata sang tukang jahit, saya tidak pernah nerima kain dari kamu. Mungkin zaman dulu gak ada nota dan macam-macam. Sampai yang punya kain ini mendatangkan keamanan, polisi, diperiksa dan ternyata ketemu kainnya sudah menjadi baju yang ukurannya ukuran tukang jahit. Hanya kemudian dia mengakui dan dikembalikan kepada yang punya kain. Pertanyaannya, kata Abu Hanifah, nanti kamu tanyakan kepada Abu Yusuf. Tatkala kain itu sudah dikembalikan kepada pemiliknya berupa baju, apakah tukang jahit itu berhak mendapatkan upah atau tidak? Nanti kalau dia jawab dapat, jawablah akhtokta, keliru kamu. Kalau kemudian dia menyatakan tidak dapat, akhtokta, jawablah keliru kamu. Akhirnya muridnya Abu Hanifah yang satu ini berangkat mendatangi majelisnya Abu Yusuf Al-Qadhi dan bertanya dengan pertanyaan pesanan dari Abu Hanifah. Tanyakan, kemudian dijawab, dapat, akhtokta. Kemudian mikir Abu Yusuf, oh iya ya, berarti gak dapat, akhtokta. Bingung Abu Yusuf. Nah, jawab ini salah. Akhirnya dia curiga. Pasti ada orang yang ngutus kamu. Pasti yang ngutus kamu Abu Hanifah. Belum dijawab langsung bisa ditebak Abu Yusuf, pasti Abu Hanifah. Akhirnya majelis itu ditinggal oleh Abu Yusuf Al-Qadhi. Ditinggalkan majelisnya yang banyak orangnya di situ, ditinggalkan, dan dia mendatangi majelisnya gurunya, majelisnya Abu Hanifah. Dia datang, dia tanya, ya Syekh, pertanyaan, lah, ditolak oleh Abu Hanifah, enggak mau jawab. Tanya lagi, lah, ditolak. Sampai Abu Yusuf duduk di majelisnya Abu Hanifah. Karena waktu itu tanya sambil berdiri. Sampai duduk dan dijawablah pertanyaannya. Setelah itu Abu Yusuf sadar dan tidak mau membuka majelis ilmu. Nah, ini ada pelajaran adab di situ ya. Bagi para santri itu, jika mau buka majelis, izin kepada gurunya. Ini sebuah adab. Nah, dan juga disebutkan dalam Tadkiratul Sami', ini yang perlu untuk dimengerti para aba, para wali santri. Anaknya jika mau berpindah belajar ke tempat yang lainnya, ke guru yang lainnya, minta izin kepada guru yang lamanya. Ini kadang-kadang adab yang semacam ini tidak diperhatikan. Nah, jadi minta pejangan kepada gurunya. Ini kira-kira kemana yang cocok dengan anak saya? Nanti gurunya akan mengarahkannya, izin untuk pindah ke guru yang lainnya. Ini adabnya. Makanya Al-Albani rahimahullah beliau menyatakan salaf itu bukan hanya akidah, tapi juga akhlak, tapi juga adab. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, itu sekelumit kisah ya, bahwasanya luar biasa. Naam, adab yang perlu diperhatikan seorang pelajar kepada gurunya. Naam. Baik, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ini jadi beliau sebutkan di sini bahwa saya berpenampilan bagus, menggunakan pakaian bagus, menggunakan sandal bagus dan macam-macam itu bukan namanya kesombongan. Sombong adalah menolak al-haq dan merendahkan manusia. Baik. Kemudian yang keenam. Wa Nabil Ahwas an Abihi radhiyallahu anhu qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alayya saubun dunin radiin. Aku menggunakan pakaian dun, pakaian yang jelek. Pakaian yang tidak layak pakai. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaka mal? Rasul nanya, kamu apa kamu punya harta? Qala Rasul, na'am, ya aku punya harta. Qala Rasulullah, min ayil mal? Hartamu dari mana? Qala minal ibil wal baqar wal ghanam wal khail war raqib. Punya unta, punya sapi, punya kambing, punya kuda, punya budak, luar biasa. Ini bukan orang miskin, ini orang punya. Ya. Tapi menggunakan pakaian jelek, pakaian yang enggak layak pakai. Maka Rasulullah SAW beliau ngasih nasihat. Fa idza ataqallahu malan, kalau Allah memberikan harta kepadamu, falyura athar ni'matillahi 'alaika wa karamati, maka tunjukkan athar dari kenikmatan Allah yang diberikan kepadamu dan karamah Allah kepadamu. Tunjukkan. Kamu punya harta, kenapa pakai pakaian yang jelek-jelek? Kenapa pakai pakaian yang tidak layak pakai? Itu menunjukkan tidak bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Rawa Ahmad wa isnadu sahih kama jaa fil Hasyiyah Jami' al-Usul. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Ini menunjukkan Rasulullah itu pengennya itu perhatikan juga penampilan. Orang-orang yang mampu untuk berpakaian layak, tapi dia sengaja menggunakan pakaian-pakaian yang jelek dalam keadaan dia tinggal di masyarakat yang mampu, maka itu termasuk pakaian syuhroh, pakaian yang terlarang. Hanya dia terkenal sebagai orang yang paling jelek pakaiannya, padahal dia orang mampu. Dia tidak menunjukkan kenikmatan Allah yang diberikan kepadanya. Dia mampu, dia sengaja menggunakan pakaian-pakaian jelek. Ini tidak boleh. Pakai yang apa yang dipakai oleh orang-orang sekitarnya, Kalau dia mampu sebagaimana yang dipakai pakaian orang-orang sekitarnya, pakailah itu. Jangan menyengaja untuk menggunakan pakaian-pakaian jelek. Pakaian-pakaian sudah tidak layak pakai, pakaian-pakaian yang sobek, padahal dia bisa menggunakan pakaian-pakaian layak pakai. Tidak boleh tunjukkan akarnya. Nah, kadang-kadang orang itu banyak menyembunyikan kenikmatan Allah. Dia banyak rezekinya, tapi berpenampilan tidak mampu. Kalau ada pendataan masyarakat yang tidak mampu, miskin, dia lebih dulu, padahal luar biasa harta yang dia miliki. Nah, ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Maka kata Rasulullah, jika Allah memberikan harta kepadamu, tampakkan asar nikmat Allah. Ya. Tampakkan asarnya. Yang terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, man an'amallahu alaihi ni'matan, barang siapa yang Allah berikan kenikmatan kepadanya, fa innallaha yuhibbu ayyara athara ni'mati ala 'abdi, sesungguhnya Allah menyenangi, Allah melihat asar kenikmatannya kepada hambanya. Tunjukkan bahwa menggunakan pakaian layak pakai, ya. Berpenampilan yang sewajarnya, tidak menyengaja untuk menggunakan pakaian-pakaian yang jelek. Bisa beli karena punya rezeki, ya beli. Jangan kemudian menunggu pemberian orang lain. Kalau enggak diberi, enggak akan beli-beli. Padahal hartanya bisa untuk membeli pakaian yang layak pakai. Berpenampilan tazahud, pura-pura zuhud, pura-pura miskin. Baik. Rawi Ahmad wa sahahu Albani fil Mishkah. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah, sehingga berpenampilan dengan pakaian-pakaian yang baik, pakaian-pakaian yang layak, ini bukan termasuk kesombongan. Bahkan itulah yang dianjurkan, ya, untuk menampakkan athar dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.